Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada kitab Kasyfus Syubhat yang disyarah oleh Fadilatul Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita telah sampai tentang bantahan terhadap ahlul batil, yaitu dari dua cara atau dari dua sisi. Yang pertama dengan bantahan yang sifatnya mujmal, yang kedua yang sifatnya mufassal. Adapun bantahan yang sifatnya mujmal itu ada pada surat Ali Imran ayat yang ke-7. Yakni bantahan ini yang sifatnya mujmal ini bisa diperuntukkan di dalam membantah setiap syubhat. Kaidahnya bagaimana? Barakallahu fikum. Yakni raddus syubhat au raddul mutasyabihat ila al muhkamat. Yakni ayat-ayat yang maknanya mutasyabih, yang tafsirannya mutasyabih, bisa ditafsirkan dengan beberapa makna. Dan tafsir yang seperti ini sering dipakai oleh ahlul batil. Dia mengambil satu sisi yang mendukung kebatilan mereka. Maka setiap mutasyabihat tersebut harus dikembalikan kepada ayat-ayat al-muhkamat. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan contoh. Naam, tentang ahlul batil dari kalangan al-musyrikin. Mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum jahzanun. Bahwasanya wali-wali Allah tidak memiliki ketakutan dan juga mereka tidak bersedih. Dan mereka pun juga berdalilkan dengan ayat, dengan hadith-hadith. Inna syafa'ata haqqun. Bahwasanya syafaat itu benar. Dan juga disebutkan di dalam beberapa hadith yang lainnya, annal anbiya yashfa'un wa anna salihina yashfa'un wa annal malaikata yashfa'un. Bahwasanya orang-orang saleh, para nabi, para malaikat, nanti di akhirat mereka akan memberikan syafaat. Ayat-ayat seperti ini, begitu juga hadis-hadis seperti ini, mereka jadikan sebagai dalil tentang bolehnya memohon dan meminta kepada selain Allah. Yakni meminta kepada para nabi, meminta kepada orang-orang soleh, meminta kepada para malaikat. Atau mereka dijadikan sebagai wasa'id, sebagai wasilah, perantara yang akan menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka naam, dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah bahwasanya ayat-ayat Allah ataupun ucapan-ucapan nabi tidak akan pernah bertentangan. Dan bahwasanya ayat-ayat yang engkau bawakan tadi, hadis-hadis yang engkau bawakan tadi itu sifatnya mujmal. Di sana ada ayat-ayat yang khusus, ada hadis-hadis yang khusus yang menjelaskan tentang hakikat dari syafaat. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang akan kita jelaskan barakallahu fikum pada syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, yakni pada halaman 68 Ai idza qala laka wahidun min ulama'il musyrikin alladzina yata'allaquna bil auliya, yaitu apabila berkata kepadamu salah seorang dari ulama al musyrikin yang mana mereka bergantung kepada para wali, meminta pertolongan kepada mereka, dan bahkan mereka beristighatsah kepada para wali tersebut. Kama huwal hal wal waqi' al'an 'inda 'ibadil qubur. Sebagaimana hal itulah yang terjadi atau keadaan sekarang ini yang terjadi pada penyembah-penyembah kuburan. Mereka mengatakan innallaha jalla wa ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak akan mendapatkan ketakutan dan mereka pun tidak akan bersedih. Wa haula'i awliya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara anna salihin yashfa'un wa annal awliya yashfa'un war rusulu yashfa'un. Bahwasanya para wali dan nabi, mereka adalah para wali dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya orang-orang soleh nanti akan memberikan syafaat, para wali akan memberikan syafaat, para rasul memberikan syafaat. Naam. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan dalam jawaban atau bantahan terhadap syubhat ini. Fal jawab anna syafa'ata haqqun la syakka fi dzalik. Bahwasanya syafaat itu benar. La syakka fi dzalik. Tidak ada keraguan padanya. Setelah Asy-Syaikh menyebutkan bantahan secara mujmal bahwasanya ayat-ayat tersebut sifatnya adalah mujmal, di sana ada ayat-ayat yang barakallahu fikum maknanya muhkamat, sehingga ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut dikembalikan kepada ayat-ayat al-muhkamat. Akan tetapi di sini Asy-Syaikh memberikan jawaban secara rinci tentang hakikat dari syafaat agar kita dapat memahami, karena ini adalah syubhat yang sering mereka sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Anna syafa'ata haqqun la syakka fi dzalik. Bahwasanya syafaat itu benar. Dan bahkan termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani tentang syafaat. Para nabi memberikan syafaat, orang-orang soleh memberikan syafaat. Walakinnaha kama dzakarallahu la budda laha min syartain. Akan tetapi syafaat tersebut sebagaimana yang Allah sebutkan harus ada dua syarat. Harus ada dua syarat. Yang pertama adalah al-idznu lisyafi'an yashfa'. Bahwasanya harus ada izin. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Seseorang yang memberikan syafaat harus mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Sehingga oleh karena itu mereka naam tidak bisa memberikan syafaat sesuai dengan kehendak mereka tanpa izin dan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, wa an yakuna al-mashfu' fihi min ahli tauhid. Dan hendaknya yang mendapatkan syafaat itu harus dari ahlu tauhid. Yakni di sini ada dua syarat. Yang pertama izin. Yang pertama syarat terkait dengan yang memberikan syafaat, yakni dia harus mendapatkan izin dari Allah. Kemudian yang kedua syarat yang terkait dengan orang yang mendapatkan syafaat tersebut, yakni dia harus dari golongan ahlu tauhid, orang-orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Atau dia pernah melakukan kesyirikan, akan tetapi sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, Wala syakka anna Allah subhanahu wa'adal awliya annahum la khawfun alaihim walahum yahzanun. Lakin manil awliya? Tidak diragukan bahwasannya Allah menjanjikan kepada para wali bahwasannya mereka tidak akan mendapatkan ketakutan dan mereka tidak akan bersedih. Lakin manil awliya? Akan tetapi, siapakah mereka itu para wali? Nah, ini harus dipahami bersama dulu. Nah, jangan barakallahu fikum setiap orang yang mereka anggap dan mereka yakini dikatakan sebagai para wali. Namun nyatanya tidak. Maka harus didudukkan yang pertama kali, siapakah sebenarnya para wali tersebut? Halil awliya ta'ifatun makhsusatun minan nas alaihim amaim walibasun khas. Apakah para wali itu adalah sekelompok orang tertentu yang mana mereka menggunakan sorban-sorban dan pakaian-pakaian tertentu? Nah, harus memiliki sorban yang tinggi dan besar, pakaiannya harus pakaian tertentu. Apakah bisa dinilai dari hal demikian? Awil awliya alladzina bunya ala kuburihim kubab. Ataukah para wali tersebut adalah orang-orang yang telah dibangun kubah-kubah di atas kuburan mereka? Nah, apakah seperti ini definisi dari para wali tersebut? Laisa kadzalika, bukan demikian kata Asy-Syaikh. Li'anna Allah subhanahu bayyanahum ba'da hadhil ayati mubasharatan haitsu qala. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mereka, menjelaskan tentang para wali setelah ayat yang tadi kita bacakan, ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, surat Yunus ayat 62. Kemudian pada ayat 63 Allah mengatakan tentang para wali atau sifat dari wali tersebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini definisi para wali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus yang dikatakan bahwasanya mereka tidak akan dihinggapi rasa takut dan mereka juga tidak akan bersedih. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga oleh karena itu setiap orang yang beriman, mu'minin taqiyyin fahuwa waliyullah, maka mereka adalah wali Allah. Setiap yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah waliyullah. Tidak dibatasi dengan keturunan tertentu. Tidak dibatasi dengan nasab tertentu. Lah. Nah, setiap keturunan kiai dikultuskan dan dijadikan sebagai wali. Atau setiap nasab atau keturunan dari keturunan Husain bin Ali dijadikan sebagai wali. Lah, tidak seperti itu. Akan tetapi mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisatil walayatu. Nah, bacanya walayatu, bukan wilayah. Maknanya berbeda. Kalau wilayah terkait dengan kekuasaan, kalau al-walayah, nah, maknanya terkait dengan masalah wali. Laisatil walayatu khasatan bi ta'ifatin muayyanah aw askhasin muayyanina lahum libasun khasun wa lahum simatun khasun aw ala kuburihim kubabun wa zukhruf wa zukhrufat. Al-walayah itu, kewalian tersebut tidak dikhususkan kepada kelompok tertentu atau pribadi-pribadi tertentu yang mana mereka memiliki pakaian khusus dan mereka memiliki tanda-tanda yang khusus atau telah didirikan kubah-kubah bangunan-bangunan di atas kuburan mereka dan hiasan-hiasan. Al-awliya kullu mu'minin takiyin fa innahu waliyullah binassi hadhil ayat. Para wali adalah setiap yang beriman dan bertakwa. Maka dia adalah waliullah berdasarkan nas dari ayat ini. Nah, bukan dengan pakaian atau dengan keterampilan-keterampilan tertentu, bisa berjalan di atas api, bisa naam suka memberikan obat-obat, air-air yang telah dibacakan bacaan-bacaan tertentu. Tidak. Tidak seperti itu. Akan tetapi setiap yang beriman dan bertakwa. Sehingga oleh karena itu setiap orang yang mengajak kepada kemaksiatan, setiap orang yang mengajak kepada kesyirikan, mereka bukan waliullah. Dan justru kebanyakan atau banyak yang saat ini kita saksikan orang-orang yang bukan orang yang beriman dan bukan orang yang bertakwa, bahkan suka mengajak kepada kemaksiatan, memiliki akidah-akidah batil dan bahkan mengajak kepada kesyirikan, wal'iyadu billah. Orang-orang seperti ini justru dianggap sebagai waliullah. Didatangi kuburannya. Mereka sama sekali tidak termasuk di dalam ayat yang Allah sebutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Barakallahu fikum. Wal walayatu takhtalifu bi ikhtilafil imani wat taqwa. Minhum man huwa waliyun kamilul walayah wa minhum man huwa waliyun duna dzalik bihasabi imani wa bihasabi taqwa. Kewalian itu berbeda atau bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan iman dan takwa. Di antara mereka ada yang kewalian mereka itu sempurna, dan di antara mereka ada yang di bawah dari sempurna. Semua itu tergantung dari iman dan takwanya. Nah, falaisatil walayatu khasatan bima taz'umuna min haula'il asfas au haula'il makburin. Al-walayah tersebut bukanlah khusus terhadap orang-orang yang kalian yakini dari orang-orang yang telah terkubur. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, rubba asy'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Nah. Kadang orang yang kusut rambutnya, madfu'in bil abwab, sering ditolak kalau dia datang bertamu, sering ditolak. Nah, madfu' ditolak, bil abwab di depan pintu. Law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melaksanakan sumpahnya. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan meluruskan atau akan menjadikan sumpahnya itu kenyataan. Nah, ini tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang di antara wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, mereka itu tidak terkenal. Pakaiannya kusut, rambutnya kusut. Dan bahkan kalau seandainya dia bertamu, mengetuk pintu orang, sampai ditolak. Madfu'un bil abwab. Barakallahu fikum. Akan tetapi, andai kata orang ini bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, na'am la'abarrahu. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan sumpahnya, akan menjadikan sumpahnya kenyataan. Nah, menunjukkan bahwasanya di sana ada wali di antara aulia Allah, mereka itu tidak terkenal. Nah, tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Dan tidak dikenal sampai-sampai disifatkan dengan sifat madfu'un bil abwab. Barakallahu fikum. Faqad yakunul waliyyu ghairu ma'rufin wala lahu makanatun indan nas. Kadang wali itu tidak terkenal dan mereka tidak memiliki kedudukan di tengah manusia. Hadza min nahiyah. Ini dari sisi definisi tentang wali tersebut. dari satu bantahan ini saja tentang definisi dari wali sudah banyak yang berguguran dari wali-wali mereka yang mereka datangi tadi. Nah, mereka mengkultuskan sebagian orang yang justru mengajak kepada kemungkaran. Atau bahkan mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang tertentu dan dianggap orang-orang tertentu itu sebagai wali yang justru orang ini mengajak pengikutnya untuk beribadah kepadanya. Wal'iyadzu billah. Maka ini adalah taghut yang sesungguhnya. Maka dari definisi wali yang baru saja kita sebutkan sudah banyak berguguran dari wali-wali yang mereka datangi dan mereka yakini tersebut. Hadza min nahya, ini dari satu sisi. Wa minan nahiyati tsaniyah, law thabata annahu waliyyun lillahi azza wa jalla, fa inna hadza la yu'tihi syai'an min ar-rububiyyah wa la syai'an min haqqillah. Ini dari sisi yang pertama. Adapun dari sisi yang kedua, kalau seandainya orang yang kalian anggap, yang kalian datangi kuburannya dan kalian minta pertolongan kepadanya, kalau memang sesungguhnya dia adalah waliullah azza wa jal, akan tetapi yang seperti ini tidak menjadikan dia mampu untuk melakukan sifat-sifat ar-rububiyah. Tidak bisa disematkan kepada dirinya sifat-sifat ar-rububiyah. Wala syai'an min haqqillah. Dan tidak pula sesuatu pun dari hak Allah diperuntukkan untuknya. La. Nah. Li'annahu abdullahi muhtajun ila rabbih. Dikarenakan dia juga sama-sama hamba Allah. Nah. Muhtajun ila rabbih. Mereka juga butuh kepada Rabbnya. Azza wa jal. La yamliku minal amri syai'an. La yakhluku wa la yarzuku. Falaysa ma'na annahu idha kana waliyan annana nata'allaku bihi. Dikarenakan dia juga hamba Allah azza wa jal, tidak memiliki atau memegang kekuasaan sedikit pun, tidak menciptakan dan tidak memberikan rezeki. Falaysa ma'na, dan bukanlah maknanya bahwasanya apabila dia seorang waliullah menjadikan diri kita ini bergantung kepadanya dan menyerahkan keperluan kita kepadanya atau meminta pertolongan kepadanya, wa natlubu minhu, dan kita memohon permohonan kepadanya, li'anna Allah qala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain atau di bawahnya bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Yakni maksudnya, nah, kalau seandainya dia memang waliullah, maka tidak menjadikan dia, lantaran dia sebagai waliullah, dia memiliki sifat-sifat ar-rububiyah atau diberikan kepadanya sebagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Lah, sama sekali tidak demikian. Tidak mengharuskan demikian. Justru bahkan walaupun dia waliullah, dia juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Fuqara'un ilallah, butuh juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita kembali kepada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Innallaha la yaghfiru. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan terhadap Allah, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah juga mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini adalah ayat-ayat yang muhkamat. Maka oleh karena itu, ayat-ayat yang tadi ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun seharusnya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat ini. La minal auliya wa la ghairihim. Fallahu la yarda bihadza subhanahu wa ta'ala. Falaysa ma'na qawlihi ta'ala. Naam. La minal awliya, tidak kepada para wali dan juga tidak kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho perbuatan syirik ini. Subhanahu wa taala. Falaisa ma'na qauli, bukanlah makna dari ayat ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun annahum yamlikuuna syai'an minar rububiyyah. Bahwasanya para wali tersebut memiliki kekuasaan atau sebagian dari kekuasaan dari ar-rububiyyah. Wa annahum yanfa'un wa yadurrun, bahwasanya mereka dapat mampu memberikan manfaat dan mampu mendatangkan mudarat. Wa annahum yu'tuna syafa'ah wa annahum. Bukan seperti ini makna ayat ini. Dan bukan pula makna ayat tersebut atau konsekuensi dari ayat tersebut bahwasanya mereka memberikan manfaat, mampu mendatangkan mudarat, bahwasanya mereka mampu memberikan syafaat, dan bahwasanya mereka dan mereka seterusnya sifat-sifat dari rububiyah atau sifat-sifat dari al-uluhiyah. Kama yaz'amul kuburiyun, sebagaimana hal ini diyakini oleh orang-orang ahlul kubur. Faman ta'allaqa bil awliya wa talaba minhum asy-syafa'ah wa hum amwat aw talaba minhum al-ighatha wa hum amwat aw talaba minhum qada' al-hajat wa hum fi kuburihim fa innahu matalul musyrikin al-awwalin. Maka barang siapa yang bergantung kepada wali, meminta kepada mereka syafaat, sementara para wali-wali tersebut sudah meninggal. Nah, atau meminta pertolongan al-ighatsah kepada mereka, sementara mereka sudah meninggal. Meminta kepada mereka supaya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sementara para wali tersebut berada di dalam kuburan mereka. Fa innahu matalul musyrikin. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia semisal dengan orang-orang musyrikin al-awwalin. Semisal dengan orang-orang musyrikin yang dahulu kala pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Sementara orang-orang yang mereka ibadahi tersebut tidak mampu mendatangkan mudarat dan juga tidak mampu mendatangkan manfaat. Dan mereka mengatakan, yakni mereka beralasan tentang perbuatan mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka nam adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sawa'un bisawa. Nah, orang-orang pada zaman sekarang pun juga mengatakan demikian dari ahlul kubur. Mereka meminta syafaat. Kami tidak beribadah kepada wali fulan. Kami hanya meminta syafaat. Naam, alasan kalian sama dengan alasan al-musyrikin al-awwalin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan ibadah kepada selain Allah. Coba kita lihat ayatnya, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Allah menamakan perbuatan mereka itu perbuatan apa? Ibadah kepada selain Allah. Walaupun mereka beralasan bahwa apa yang mereka lakukan ini hanya sebatas minta syafaat, hanya sebatas supaya mereka naam menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa taala mengategorikan bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan syirik. Yakni di lanjutan ayat, yakni pada surat Yunus ini, masih ayat yang 18, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah ta'ala, amma yusyrikun, dari perbuatan syirik yang mereka perbuat. Nah, Allah nyatakan bahwasannya perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Allah pertama kali mengatakan bahwa perbuatan mereka itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan di akhirnya Allah mengatakan bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan. Fasamma hadza syirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Wa qala fil ayah ukhra. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata pada ayat yang lain. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai para wali, yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini perbuatan mereka dan alasan mereka. Ketika mereka mendatangi wali-wali yang mereka anggap sebagai wali, waliullah. Nah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka. Justru mereka-mereka yang sudah dikubur ini kami jadikan sebagai perantara agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Naam. Yuridunal wasa'id faqat indallahi Subhanahu wa taala. Mereka hanya menjadikan mereka sebagai perantara saja di sisi Allah. Wa illa fa innahum mu'tarifuna annallahu wal khaliq. Bahkan lebih dari itu, mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Fa'rifuna bi tauhidir rububiyyah tamaman. Mereka meyakini tentang tauhid ar-rububiyyah sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Wa inna ma qasadu bi fi'lihim hadza wasatatan haula'i salihin indallahi. Dan apa yang mereka perbuat, mereka memaksudkan dari perbuatan tersebut hanya menjadikan mereka sebagai wasilah, perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanadharu lahum wa dzabahu lahum wastaghathu bihim, sehingga mereka melakukan nazar di sisi kuburannya, menyembelih, beristighatsah. Mereka mengatakan, ya sayyidi isfa'li indallah, wahai sayyidku, wahai tuanku, isfa'li indallah, berikanlah syafaat kepadaku di sisi Allah. If'al kaza, hadha alladhi yakuluhu abdul kubur, indal kubur. Hal hadha yakhtalifu amma qalahu al-musyikuna min qabl. Inilah yang dilakukan oleh ahlul kubur pada zaman sekarang ini. Dan inilah yang mereka katakan dan argumen yang mereka sampaikan. Apakah ada perbedaan apa yang mereka katakan dan mereka perbuat dengan apa yang dikatakan dan diperbuat oleh orang-orang musyrikin pada zaman dahulu? Nah, apakah ada perbedaan? Jawabannya tidak. Yang justru yang membantah mereka adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada lanjutan ayat tersebut, pada ayat surat Az-Zumar ayat yang ketiga, nah masih pada ayat yang ketiga, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang berdusta lagi kafir. Hakama alaihim bil kadzib. Allah menghukumi mereka dengan al-kadzib, dengan kedustaan. Perkataan mereka itu adalah perkataan dusta. Wa hakama alaihim bil kufur. Dan Allah menghukumi mereka dengan kufur, dengan kekafiran. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Naam. Fa'amaluhum hadza kufrun wa kadzibun. Perbuatan mereka ini adalah kufur dan kadzib. Dan pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, yakni pada ayat sebelumnya yang disebutkan oleh Syekh, surat Yunus ayat yang 18, wa fi surati Yunus nazzaha nafsahu an dzalika faqala. Dan pada surat Yunus Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, subhanahu wa taala amma yusyikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala amma yusyikun, dari kesyirikan yang mereka perbuat. Sammahu syirkan. Allah menyebutkan perbuatan mereka sebagai syirik. Sehingga oleh karena itu di sini ada dari dua ayat yang kita sebutkan tadi, ada empat bantahan terhadap perbuatan mereka yang mendatangi kuburan, yang mana mereka anggap kuburan tersebut adalah kuburan wali, dan mereka menjadikan wali tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah, yang mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada empat bantahan dari dua ayat tersebut. Yang pertama adalah Allah mengatakan bahwasanya perbuatan mereka tersebut adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan syirik. Allah menyebutnya sebagai kesyirikan. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya itu adalah perkataan yang dusta. Yakni alasan-alasan mereka itu adalah alasan-alasan yang dusta dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir dari perbuatan ini. Fal awliya ubadun salihuna lahum qadruhum wa nahtarimuhum. Para wali adalah hamba-hamba yang soleh. Mereka memiliki kedudukan dan kita pun memuliakan mereka. Wa nuhibbuhum wa naqtadi bihim fil amalis salihah. Kita mencintai mereka dan mencontoh mereka pada amalan-amalan soleh mereka. Lakin laisa lahum syirkatun ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka tidak bisa bersekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Innama hum mitluna muhtajuna ilallahi azza wa jal. Bahkan mereka itu adalah sama seperti kita, juga butuh kepada Allah Azza wa Jal. Fuqara'un ilallah. Mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, na'am, kalian adalah fuqara', adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah adalah yang maha kaya dan maha terpuji. Setiap makhluk, entah dia itu nabi, malaikat, orang-orang soleh, mereka adalah na'am fuqara'un ilallah, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini, na'am, kita bisa menghilangkan kerancuan terkait dengan syubhat ini. Yakni mereka-mereka yang berdalilkan dengan Al-Quran, mengambil sebagian ayat, kemudian meninggalkan sebagian ayat. Mereka mengambil ayat-ayat yang memuji tentang wali-wali Allah Azza wa Jal. Dan mereka mengambil hadis-hadis tentang asy-syafa'at, tentang para nabi memberikan syafaat, yang lainnya memberikan asy-syafa'ah, akan tetapi mereka menyampingkan ayat-ayat yang melarang untuk melakukan perbuatan syirik, hadis-hadis yang menjelaskan tentang syarat-syarat dari asy-syafa'ah, mereka tinggalkan itu semua. Naam. Ini kebiasaan ahlul batil, ahlul dalal. Mereka suka mengambil ayat-ayat yang sifatnya al-mutasyabihat. Naam, kemudian meninggalkan ayat-ayat yang sifatnya al-muhkamat. Sehingga oleh karena itu, naam, an-Nabi SAW mengatakan, إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْذَرُهُمْ. Apabila engkau melihat orang-orang yang suka mencari-cari ayat yang mutasyabih, merekalah yang Allah sebut di dalam ayat dari surat Ali Imran yang telah kita bacakan, fahdharuhum, maka jauhilah mereka. Merekalah yang memiliki ketergelinciran di dalam hati-hati mereka. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.